berpikir atau bertindak. Jadi dia pondasi kebenaran yang menjadi pokok berpikir ataupun bertindak. Maka ketika kita mengangkat tema prinsip hidup muslim, berarti adalah dasar hidup seorang muslim yang semestinya seorang muslim berlakunya seperti ini. Semestinya seorang muslim berlaku seperti ini. Yang pertama, dan tentunya prinsip-prinsip ini saya ambilkan dari ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu seorang muslim mempunyai dasar berpikir apabila dia dihadapkan dalam sebuah perkara atau dua buah atau tiga buah perkara, maka dia mengambil yang paling mudah selama itu bukan dosa. Ini dasar berpikir dan bertindak seorang muslim. Apabila di hadapan dia ada beberapa hal, dia bingung, maka ambillah yang paling mudah selama bukan dosa. Saya beri contoh, ke masjid memakai pakaian yang mana? Maka ambil yang paling mudah. Saya pribadi lebih suka memakai pakaian seperti ini dari memakai sarung. Kenapa? Karena dia tinggal pasang. Pakai sarung harus ikat-ikat, meskipun itu adat kebiasaan orang Indonesia. Tapi ketika di tengah kaum muslim yang sudah terbiasa melihat pakaian seperti ini, maka tidak bisa, tidak mengapa untuk dipakai. Contoh yang lain, bapak-bapak sholat zuhur, apakah harus pakaian bapak-bapak diganti dengan baju koko? Tidak. Mana yang paling mudah selama itu bukan dosa? Ini prinsip dasar berpikir, bertindak seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam hal ini. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bercerita, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam dipilihkan kepada dua hal kecuali beliau mengambil yang paling mudah selama itu bukan dosa. Ingin makan, ingin minum, maka ambil yang paling mudah selama itu bukan dosa. Dan segala macam kehidupan kita, maka inilah salah satu prinsipnya. Lihat lagi, dan ini salah satu indahnya dan mulianya syariat Islam. Syariat Islam itu salah satu karakteristiknya, ciri dominannya adalah mudah, tidak sulit. Dia mudah, tidak sulit. Makanya kalau ada orang ngajarin tentang agama Islam yang sulit-sulit, itu pasti bukan dari Islam, pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Yuridullahu ma yuridu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan bagi kalian kesulitan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Bukhari, "Innad dina yusrun wa lan yushaddad dina illa ghalaba." Sesungguhnya Islam itu agama mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Apa saja yang sulit dalam beragama pasti bukan dari Islam. Ya. Ini adalah salah satu karakteristik syariat Islam. Contoh misalkan, dalam permasalahan akidah, mana yang lebih mudah? Menyembah kepada Allah yang ahad, tunggal, esa, dengan menyembah kepada banyak Tuhan. Mana yang paling mudah, Pak? Tunggal, jelas. Kita beribadah menuju hanya kepada Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishal lahu din." Maka beribadahlah kepada Allah dengan murni, hanya kepada Allah. Beda dengan kalau Tuhannya 3, 5, 1000. Saya pernah tinggal di negara Arab Saudi, saya lama di negara Arab Saudi, sekitar 13-an tahun. 2 tahun terakhir baru menetap di Indonesia. Saya bekerja di sebuah Islamic Center. Di situ ada kawan saya yang dia mendakwahi negaranya. Jadi setiap negara mendakwahi negaranya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Saya mendakwahi orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Kawan saya mendakwahi orang dengan bahasanya. Saya kira tidak perlu saya menyebutkan nama bahasa, bangsa dan bahasanya. Yang jelas, dia mendapati kaumnya menyembah ribuan Tuhan. Ribuan Tuhan. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika di dalam penjara, beliau berkata kepada dua kawannya yang di penjara, "Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar?" Apakah sembahan yang banyak itu lebih baik dibandingkan sembahan yang tunggal yang maha perkasa? Nah, ini menunjukkan kemudahan. Beribadahlah kepada Allah dengan cara yang mudah. Menyembah hanya kepada Allah semata. Ada sesuatu, sholat kita hanya kepada Allah, puasa kita hanya kepada Allah, haji, umrah, berdoa hanya kepada Allah. Ini lebih mudah dibandingkan banyak Tuhan. Contoh yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ibadah. Saya berikan contoh tadi ibadah. Ibadah apapun dalam syariat Islam pasti mudah, tidak ada yang sulit. Sampai puasa pasti mudah. Makanya Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan bagi kalian dalam beragama itu sulit. Dalam perihal puasa, padahal menahan makan, lapar, haus dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, sulit kelihatannya, tapi sebenarnya mudah. Makanya tidak ada dalam syariat Islam yang susah-susah. Syariat yang susah-susah tidak ada. Misalkan cara berzikir, mutar-mutar, nari, ya, nggak ada. Tidak pernah terbayangkan secara fitrah kita Rasulullah SAW mengerjakannya seperti itu. Mustahil. Dan benar disebutkan dalam Al-Quran, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Sebut nama Rabbmu dengan menunduk, tersembunyi, suaranya rendah. Ada seorang sahabat pernah bertakbir di hadapan Rasulullah SAW dengan suara yang keras. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Udu'u rabbakum, irba'u ala anfusikum." Kasihani diri kalian. Artinya pelan-pelan. Kenapa? "Fa'innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innama tad'unahu sami'un qaribun mujib." Sesungguhnya kalian tidak berzikir kepada zat yang tuli, kepada zat yang gaib, yang tidak melihat, tapi kalian berzikir kepada Allah yang maha dekat, maha mengetahui, dan maha menjawab pertanyaan kalian, doa kalian. Nah, ini mudah, tidak ada ibadah yang sulit. Tata cara sholat, saya pernah melihat di internet, orang berzikir sambil menari. Kemudian sambil, sambil memejamkan mata. Pernahkah kita secara fitrah kita Rasulullah SAW kira-kira mengerjakannya seperti itu? Namun, karena sulit, tidak semua orang bisa. Ya, maka semua agama syariat Islam hukumnya umum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Syariat Islam ini bisa dikerjakan oleh golongan manapun, ras manapun, kulit manapun. Ya? Tidak ada syariat Islam ini khusus, ini ajaran khusus untuk golongan ini, tidak boleh golongan ini, enggak ada. Makanya tidak ada dalam syariat Islam ajaran yang sulit, semuanya mudah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad-dina yusrun," agama Islam itu mudah. "Walan yushaddad-dina illa ghalaba." Tidak ada Islam syariat yang menyulitkan kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Contoh yang lain. Prinsip yang lain. Yang kedua, yaitu seorang muslim punya prinsip dasar berpikir dan bertindak yang senantiasa menghiasi diri seorang muslim adalah tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Hanya orang dungu yang melakukan kesalahan yang sama dua kali. Saya beri contoh mudahnya, di depan masjid ada lubang. Dia pernah terperosok sekali gara-gara dia tidak hati-hati melihat jalan. Seorang muslim tidak boleh terperosok ke lubang yang sama dua kali. Itu prinsip hidup. Ya, orang yang cerdas tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'min fi min juhrin wahidin marratain." Seorang yang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Contoh misalkan, kalau kita perhatikan dalam permasalahan utang, muamalah. Kita, saya misalnya, saya ini gak bisa orangnya berhutang. Kalau berhutang pasti gak bayar. Maka jangan berhutang. Kalau berhutang pasti gak bayar. Atau saya ini tidak bisa memegang amanah tentang uang, pasti saya ngambil dari situ. Maka jangan pernah menerima amanah tentang uang. Jadi bendahara masjid, bendahara kantor, bendahara ini, bendahara, gak bisa. Saya pasti, saya makan itu uangnya. Jangan lakukan lagi. Contoh misalkan, dalam perihal keluarga, kita baru tahu agama Islam dengan mendetil, ingin lebih condong kepada agama, bisa mengaji Al-Quran pada umur 25-30. Ya, punya hafalan, sekarang punya hafalan. Ada umur yang bapak-bapak sekarang mungkin 20-30-40. Hafalan masih 3 kul. 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 kul. Tambah surat paling favorit Inna Atayna. Ini kesalahan, kekurangan, jangan lakukan itu dua kali terhadap anak-anak kita. Apa maksudnya? Anak saya harus dia tahu baca Al-Quran ketika dia umur 3 tahun, dia sudah bisa berbicara dengan lancar dan fasih. Pada saat itu dia harus bisa baca Quran. Jangan seperti bapaknya umur 30 tahun baru bisa. Jangan lakukan kesalahan yang sama dua kali. Anak saya harus mempunyai hafalan yang lebih dari bapaknya, lebih dari ibunya. La yuldagul mu'min min juhadin wahidin marratain. Tidak boleh seorang beriman masuk ke dalam lubang yang sama, kesalahan yang sama dua kali, enggak boleh. Itu orang dungu namanya. Contoh gadget di zaman sekarang. Ya, yang sebagian besar tidak lepas darinya. Tapi kalau dia megang gadget, dia pasti melihat foto-foto, video-video yang diharamkan oleh laki-laki untuk dilihat. Maka jangan main-main dengan imannya, jangan taruhan. Taruhan itu apa maksudnya? Untung-untungan. Kalau imannya lagi naik, dia enggak buka situs macam-macam. Kalau imannya lagi turun, subhanallah, semua dia buka. Dan kadang-kadang kita ini di gadget ini satu kali klik langsung terbuka semua kotoran, sampah. Betul apa betul? maka jangan main-main. Jangan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Saya lemah dalam masalah itu. Misalkan ada orang mengatakan, saya lemah dalam masalah ini. Lemah dalam masalah perempuan. Gak bisa ngelihat paha paha sedikit. Langsung dijelajahi itu. Sampai semuanya tidak pakai baju dia lihat. Dan ingat Pak, yang seperti itu semakin menjadi-jadi. Ya? Semakin menjadi-jadi. Dia lebih kecanduan dibandingkan narkoba. Asalnya cuma melihat mungkin betisnya, atas pahanya, kemudian dari bawah buah dadanya, semakin porno. Asalnya punya cuma melihat melihat gambarnya, fotonya, kemudian berpindah kepada video. Video jaraknya cuma kurang dari semenit, nanti sampai dia menjadi langganan. Dan itu sifat maksiat. Sifat maksiat itu pertama dilakukan berat, kedua dilakukan menjadi ringan, ketiga dilakukan menjadi biasa, keempat dilakukan menjadi diremehkan, kelima menjadi kecanduan. Apa bedanya biasa dengan kecanduan? Orang biasa artinya terbiasa melihat itu. Kecanduan kalau tidak lihat aneh. Hari ini saya bebas dari itu. Ini kecanduan. Nah, orang yang lemah dalam itu, jangan main-main. Saya pernah Pak diceritakan oleh beberapa orang mumpung ini ada bapak-bapak polisi. Salah satu kriminal seksual adalah mereka mencari duit dengan eksploitasi seks. Bagaimana caranya? Malam gelap gulita, tidak ada lampu sama sekali. Kemudian dia jual korek. Satu batang korek harganya 1000. Apa yang dijual? Ketika dibeli koreknya dinyalakan. Di hadapan dia ternyata seorang perempuan telanjang bulat. Dia nikmati telanjang bulatnya perempuan tersebut hanya dengan sebatang korek. Kalau koreknya habis, habis pertunjukannya. Beli lagi. Seperti itu. Coba. Kriminalisasi seksual, eksploitasi pornoisme, itu kecanduan. Maka orang yang mempunyai dasar hidup seorang muslim, prinsip dasarnya adalah dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali dalam hal apapun. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain dalam masalah ibadah, bangun subuh telat. Ini bangun subuh telat ini tercela sekali, Pak. Tercelanya dari dua sisi. Yang pertama dia ketinggalan begitu banyak pahala yang begitu besar. Ya, dan salah satu judul saya itu mungkin nanti ada tentang dahsyatnya salat subuh Jumat di Masjid Istiqomah. Nanti dilihat ya, habis sholat subuh itu di Jumat di Masjid Istiqamah akan saya sebutkan bagaimana dahsyatnya pahala sholat subuh. Yang ketinggalan pokoknya rugi. Ya. Dan ruginya yang pertama ketinggalan pahala yang begitu besar, yang kedua buruk. Kenapa? Orang yang terlambat sholat subuh itu dia menjadi tempat kencingnya iblis. Ya, Rasulullah SAW pernah suatu pagi bertanya kepada para sahabatnya, Aina fulan, mana si fulan? Kemudian para sahabatnya menjawab, Maqama, ma zala naiman, maqama ila al-fajr, hatta al-fajr. Artinya, masih saja tidur, tidak bangun sampai dia datang waktu fajar habis, dia belum bangun. Apa kata Rasulullah SAW? Balas syaitanu fi udhuni. Syaitan kencing di telinganya. Makanya orang yang terlambat bangun subuh, dia menyediakan tempat telinganya menjadi ember bagi kencingnya syaitan dan iblis. Makhluk terkutuk, makhluk terlaknat, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Kita sediakan tempat kencingnya, tempat kencingnya pada tubuh kita lagi. Buruk. Kalau seandainya, kembali ke permasalahan prinsip kedua, kalau seandainya kita tahu, kalau saya begadang, nonton film, nonton sinetron, nonton TV, sampai jam 1, main gadget, Facebook, Twitter, ya, WhatsApp, sampai jam 1, jam 2, pasti terlambat subuh, maka besok jangan dilakukan lagi. Harus kita yakini bahwasanya diri kita lemah dalam itu. Maka saya harus tidur di awal malam. Jangan sampai nyoba-nyoba, oh gak bisa, bisa insya Allah, saya pakai alarm 10. Tetap aja tidur. Makanya saya katakan, orang dungu itu tidak pernah mengerjakan kesalahan yang sama dua kali. Ya, orang yang pintar maksud saya tidak pernah mengerjakan kesalahan yang sama dua kali. Taib. Kemudian prinsip yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa rugi tatkala kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah lebih dibandingkan hanya sekedar kehilangan harta dan perhiasan dunia. Saya beri contoh, atau saya tanya deh biar lebih mengena. Siapa yang pernah kehilangan perkara dunia? Perhiasan, motorkah, mobilkah, uangkah? Mohon angkat tangan. Ada? Berapa, Pak? 6 juta. Hilangnya di mana, Pak? Kena tipu. Baik. Bagaimana perasaan Bapak? Otomatis waktu itu merasa menyesal, rugi, mendendam orang itu. Kalau ada di hadapan saya tonjok habis-habisan. Kemudian macam-macam. Ada orang pernah saya katakan, saya pernah tanya dengan pertanyaan yang sama, berapa habisnya, berapa hilang? 20 juta. Di mana? Di rumah, Ustaz. Enggak tahu kemana, Ustaz. Pokoknya hilang 20 juta. Saya tanya lagi, keadaan rumah setelah kamu tahu bahwasanya kamu hilang 20 juta bagaimana? Oh, sudah tidak berbentuk, Ustaz. Maksudnya semuanya dia bongkar. Sampai keramik dia bongkar demi 20 juta. Kamar mandi yang mustahil seorang muslim meletakkan duitnya di kamar mandi. Jangan muslim, manusia. Mustahil dia meletakkan duitnya di kamar mandi. Dia bongkar habis-habisan. 20 juta hilang. Kenapa demikian? Merasa rugi, kehilangan. Ketika kehilangan perhiasan dan harta dunia. Pertanyaan timbul, pernahkah kita merasa rugi dan kehilangan seperti itu tatkala kita kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah? Saya beri contoh, Bapak ketika melamar pekerjaan, kemudian ditawari gajinya mau 1 juta atau mau 27 juta. Mau yang mana, Pak? Aklamasi 27 itu sudah. Ya? Tidak ada yang mau 1 juta, itu orang sitting, Ustaz, 1 juta. Tidak mau 1 juta dia, pasti 27 juta. Tapi kenapa tatkala ingin berjamaah yang pahalanya 27 derajat, bukan juta, derajat di sisi Allah. Orang kadang-kadang lebih memilih 1 derajat dibandingkan 27 derajat. Paham maksud saya, Pak? Salatul fadhi, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Nah, itulah kadang-kadang kita terlalu sedih kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan bonus, kehilangan ini. Padahal tidak pernah sedih kita kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Contoh yang lain, 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini termasuk dahsyatnya salat subuh. Yang tadi kehilangan 6 juta. Yang tadi kehilangan 20 juta. Coba, 2 rakaat sebelum subuh. Apa pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba sekarang, berapa banyak orang yang tidak mengerjakan sholat dua rakaat sebelum subuh? Tidak merasa rugi, tidak merasa sedih. Ini prinsip hidup seorang muslim. Merasa rugi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah lebih dibandingkan kerugian kita tatkala kehilangan perkara dunia, harta, jabatan dan semisalnya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada cerita menarik dalam hadis riwayat Muslim dari Nafi' radhiyallahu anhu. Nafi' ini seorang tabi'i. Tabi'i itu adalah yang melihat sahabat. Jadi kalau ada orang melihat Nabi Muhammad SAW itu disebut apa? Sahabat Nabi. Kalau ada yang melihat sahabat Nabi disebut apa? Tabi'i. Nafi' ini adalah melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Umar bercerita, "Inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tabi'a al-janazata falahu qirat min al-ajr." Kata Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengantarkan jenazah sampai dikubur, dia mendapatkan pahala satu qirat." Pahala satu qirat itu berapa? Satu gunung Uhud. Gunung Uhud itu siapa? Dari kanan, ujung kanan sampai ujung kiri itu 7-8 kilometer. Dari permukaan tanah sampai puncaknya Gunung Uhud sekitar 330 meter. Yang pintar matematika hitung saja berapa besar pahalanya. Besar. Siapa yang mengantarkan jenazah sampai dikubur, maka dia mendapatkan pahala sebesar satu qirat, satu gunung Uhud. Besar. Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Laqad aktsara alaina Abu Hurairah." Abu Hurairah terlalu berlebihan tuh dalam riwayatnya. Masa cuma nganterin doang dapat satu qirat? Nganterin aja masa dapat satu qirat? Nganterin sampai dikuburkan, masa dapat satu qirat? Sebabnya Abdullah bin Umar berkata seperti itu, kenapa? Karena kebiasaan beliau habis sholat jenazah, beliau langsung pulang ke rumah, tidak mengantarkan kepada kubur. Paham pak ceritanya sampai sini? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma habis sholat jenazah, beliau pulang, tidak mengantarkan kepada kubur, tidak mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan. Orang yang mensolati jenazah saja dia dapat satu qirat. Kalau ditambah mengantarkan sampai menguburkannya, tambah satu qirat lagi. Berarti berapa pak? Dua. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah ini, cuma mensolati jenazah. Kemudian setelah sholat beliau pulang. Makanya ketika mendengar, barang siapa yang mengantarkan jenazah sampai ditanam, sampai dikubur, maka dia mendapatkan satu qirat lagi. Beliau mengatakan, Abu Hurairah terlalu berlebihan. Kenapa demikian? Karena beliau cuma sampai mana? Sampai sholat saja. Tidak sampai mengantarkan. Maka akhirnya Abdullah bin Umar mengutus seseorang. Kepada siapa? Kepada Aisyah. Bertanya, benar gak hadis tadi? Yang mengantarkan jenazah juga dapat pahala satu qirat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Sadaqa Abu Hurairah." Benar. Abu Hurairah benar. Aku pernah mendengar Rasulullah berkata seperti itu. Siapa yang mengantar jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Maka mendengar hadisnya sahih, hadisnya sah dari Rasulullah, beliau langsung mengatakan, Abdullah bin Umar langsung mengatakan, "Laqad farraqna fi qararita katsira." Sungguh selama ini berarti kita telah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Siapa tahu perkataan Abdullah bin Umar? Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena beliau setelah sholat langsung pulang, tidak mengantar. Berarti selama ini beliau menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Nah ini Pak, ini prinsip hidup seorang muslim. Abdullah bin Umar merasa menyesal, merasa sedih, merasa kehilangan, tatkala kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Coba sekarang kita, ketika masih belum tahu hukumnya, masih kata orang masih di zaman jahiliyah, masih SMA. SMA orang sudah balik belum Pak? Sudah ya? Sudah. Umur 15, 16 itu sudah balik rata-rata. Sudah keluar air mani, sudah tumbuh bulu kemaluan, sudah kalau perempuan sudah haid, sudah berumur 15, sudah balik. Tapi waktu itu kadang ada puasa bolong-bolong, ngaku enggak? Hah? Ngaku? Puasa bolong-bolong, sholat bolong-bolong, bahkan mungkin sampai sekarang. Maka alangkah kita harus merasa menyesal, merasa sedih, merasa rugi kehilangan, tatkala kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah dibandingkan kehilangan gaji kita, bonus kita. Seorang kadang-kadang Pak, ketika ditanya, kok kamu sedih sekali? Ya nggak dapat bonus, nggak dapat rapel gaji ke-13, nggak dapat ini. Tapi dia tidak merasa sedih. Kok umur 30-40 hafalan Al-Qurannya cuma 3 kul? Ketika ditanya, ente kemana selama ini? Hafalan Al-Quran cuma segitu-gitu aja. 4-5 surat. Ada saya di Jayapura ada. Enggak, kita enggak nanya ente di mana. Tinggal di mana? Enggak. Ngapain selama ini? Coba Allah beri 24 jam dalam hidup kita. Bekerja 8 jam maksimal. Kalau ingin lembur bisa sampai 12 jam. Sisa masih 12 jam. Itu ngapain? Apakah cuma makan, minum, bergaul, buang air besar, buang air kecil? Persis seperti binatang kalau begitu. Kemana umur kita kita gunakan? Harus kita lebih menyesal, merasa rugi, merasa sedih, lebih dibanding ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, lebih dibandingkan ketika kita kehilangan harta dunia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 menit lagi berhenti atau berhenti pertanyaan. Ya. Saya ikut protokoler aja di sini pokoknya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang yang keberapa tadi? Dua. Yang pertama apa? Mudah. Cari yang paling mudah. Kalau ada dua hal, maka cari yang paling mudah selama bukan dosa. Yang kedua apa? Tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada kesalahan di depan kita pernah lakukan. Wajar manusia tidak lepas dari dosa dan maksiat. Kullu bani adam khata. Wajar itu bukan berarti lanjutkan, bukan. Ya, setiap anak manusia selalu melakukan kesalahan. Tapi jangan sampai dua kali. Karena itu orang dungu. Dia tahu ada lubang, ada jurang di situ. Dia pernah terperosok di situ. Jangan masuk ke jalan, jangan jalan di jalan yang sama. Cari jalan lain sehingga dia tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Yang ketiga yaitu merasa kehilangan, rugi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Coba perhatikan Pak. Saya lanjutkan yang ketiga ini. Coba perhatikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang beliau paling sesali apa? Lihat, ini sahabat Rasulullah yang dididik oleh Rasulullah SAW langsung, yang mana beliau mengambil Al-Quran, surat Al-Quran 70 surat langsung dari mulut Rasulullah. Surat Al-Quran itu berjumlah 114 surat. 70 surat berarti 3/4-nya langsung beliau ambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ulamanya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Lihat. Mudah-mudahan selama ini, setelah ini kita lebih merasa rugi kalau kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu 'ala syai'. Nadami 'ala yaumin gharabat fihi syamsuh, naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi 'amali." Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu dibandingkan penyesalanku kepada suatu hari yang mataharinya terbenam. Berarti umurku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Pak, umur tidak akan pernah bisa kembali. Sekarang umur kita 30-40, tidak akan bisa menjadi sweet 17. Dan itu ciri karakteristik umur. Waktu tidak akan pernah bisa kembali. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang coba perhatikan yang keempat. Saya akan berhenti pada yang kelima. Yang keempat, prinsip hidup seorang muslim, yaitu dahulukan kepentingan akhirat dibandingkan kepentingan dunia. Prioritaskan kepentingan akhirat dibandingkan kepentingan dunia. Sebagian orang, Pak, kadang-kadang dalam kehidupan dia sehari-hari, dia kadang-kadang lebih memperhatikan dunia. Saya beri contoh dalam sholat berjamaah. Di sini ada jam. Jam. Biasanya kalau komat itu, kalau sudah azan, komat tinggal sekian menit. 5 menit, 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Kalau sudah bunyi, tet, kok belum komat-komat? Imamnya belum datang. Sudah mulai gelisah. Kayak orang paling sibuk sedunia. Mulai provokasi kepada sampingnya. Mana nih imam telat? Udah 2 menit. Wah, samping kanan, samping kiri. Kayak orang paling sibuk sedunia. Ya, telat 1 menit, 2 menit. Yang mana orang duduk di masjid, maka selama dia duduk di masjid menunggu sholat, dia seperti sholat. Satu. Yang kedua, selama itu dia akan didoakan oleh malaikat, Allahummaghfir lahu, Allahumma tub alaihi, Allahummarhamhu. Ya Allah, rahmati fulan, beri taubat kepada si fulan, ampuni si fulan. Yang berdoa malaikat tentunya dikabulkan oleh Allah. Ya? Tapi giliran imam telat, terlambat, provokasi. Mana imam telat? Ayo. Ayo, komat siapa itu? Telat. Seakan-akan masjid bangunan paling angker. Di karpet masjid banyak ulatnya sehingga dia tidak nyaman untuk duduk di masjid. Tapi coba, giliran duduk di depan sesuatu yang itu sangat condong kepada maksiat, dia bisa berjam-jam ganti channel sana, ganti channel sini, ganti channel sana. Bisa berjam-jam. Ini namanya lebih mendahulukan kepentingan dunia dibandingkan kepentingan akhirat. Dan itu namanya prioritas terbalik. Contoh yang lain, dalam perihal keluarga, banyak ini terjadi. Ngobrol sama kawan, luar biasa. Kalau di kantor ngobrol sama kawan itu bisa lama. Waktu bekerja sudah habis, dia masih ngobrol. Ya, ngobrol bisa berpindah-pindah tema, pendidikan, politik, ekonomi, akhir-akhir gosip artis. Wah, ngobrol di depan warung gorengan, tahu goreng, tempe goreng, habis sampai yang jualan gorengannya mau pulang, Pak, saya pulang dulu, biar silakan pulang, kami belum selesai. Tapi giliran ngobrol sama istri yang sunnahnya sebelum tidur ngobrol sama istri, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, 5 menit ngobrol habis itu tengkar. Ini namanya prioritas terbalik. Sering orang dalam kehidupan dia lebih mendahulukan dunianya dibandingkan akhiratnya. Saya beri contoh lagi yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Untuk makan, untuk kehidupan dunia, dia lebih dahulukan dibandingkan kehidupan akhirat. Ada orang berhutang. Kalau berhutang berarti nanti dikembalikan, bukan ngambil, bukan nyuri. Yang berhutang keluarga, entah itu paman, bibi, saudara, adik, kakak, apalagi orang tua. Bukan orang lain yang berhutang. Yang ketiga, berhutangnya sedikit, ukuran 20 juta duit kita, dia berhutang 10%, berarti berapa? 2 juta, sedikit. Dia kita kasih pun masih banyak kita, 18 juta. Apalagi yang cuma yang duitnya puluhan juta, ratusan juta, MM-an. Kemudian berhutang, yang datang keluarga berhutang sedikit, berhutang pun pada saat sangat diperlukan, tidak setiap hari. Tapi ketika kita didatangi orang seperti ini, maka kita masuk ke dalam kamar. Mohon maaf, saya mau ke kamar dulu. Ngapain di kamar? Musyawarah meja bundar. Dengan siapa? Istrinya. Istrinya mendingan mau untuk mendorong suaminya beramal. Tahu Pak, saya tantang bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, tidak ada yang bisa berinfak bersedekah per hari 500 juta atau 500 ribu. Mohon maaf, bukan 500 juta, 500 ribu. Enggak ada. Ada siapa mereka? Orang yang mengutangi orang lain dan belum dibayar. Itu sama pahalanya dengan orang yang bersedekah. Sebanyak dia menghutangi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Kullu qardhin shadaqah." Setiap hutangan yang Anda hutangkan itu dianggap sedekah sebelum jatuh tempo, sebelum dibayar. Kalau sudah dibayar, kalau sudah jatuh tempo belum dibayar, maka kita tetap menunggu, maka sebanyak dua kali lipat kita seperti bersedekah. Wow. Tapi susah untuk menghutangi orang lain. Yang berhutang itu berhutang bukan nyuri, bukan ngambil. Yang berhutang keluarga, bahkan orang tua, na'udzubillah. Ini durhaka. Ya, dan ketika anak mengatakan, "Pak, Bu, Bapak berhutang sama saya." Itu durhaka. Ingat itu baik-baik. Durhaka. Iya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Ada seorang anak mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya ayahnya mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya. Sering selalu seperti itu. Diadukan kepada Rasulullah SAW. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Makanya dalam hukum Islam, Pak, ini para penegak hukum, dalam hukum Islam, apabila di pengadilan kadang-kadang, makanya kita harus semestinya belajar hukum Islam. Kadang ada nenek-nenek ini statusnya adalah ibu dari si fulan, mengambil cuma apa, dalam berita kan ada. Alhamdulillah, itu durhaka itu, wallahi durhaka. Meskipun dia sering ngambil, durhaka itu. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ada orang tua ngutang itu, kok ada? Habis itu masuk ke dalam kamar, istrinya mendingan kalau mendorong suaminya untuk beramal. Iya bang, itu kalau minjem nanti kecanduan datangnya ke sini bang. Kebalikannya, giliran coba pergi ke mall, mall Jayapura, bawa kereta, ambil barang sini sini 2 juta lebih kadang beranjak. 1,5 juta, 500 ribu, bulannya gak mikir dia. Bahkan ada sebagian orang yang beli sesuatu, lihat mangkok, ih mangkok lucu, beli ah, beli karena lucu. Orang beli itu karena dipakai, dimakan, diminum. Ini beli karena lucu. Hah, coba bayangkan. Ya, nggak mikir yang seperti itu. Tapi giliran pahala di akhirat, dia malas-malesan. Ini bapak ibu saudara-saudari, yang kelima, yang terakhir, yaitu seseorang dalam hidup urusan akhirat harus yang paling tinggi. Saya akan cerita sebelum saya lanjutkan biar bapak lebih paham, mudah, cepat. Ada orang pernah berkata kepada saya, "Ustaz, saya ini ingin masuk surga, tapi saya tahu diri saya itu malas, pemalas orangnya, suka nonton TV yang lawak-lawak, stand up comedy gitu, saya suka yang lawak-lawak, ya, OPJ, saya suka tuh yang gitu-gitu, tapi saya malas untuk ibadah, tapi saya ingin masuk surga, maka boleh nggak saya berdoa kepada ya Allah, saya tahu diri saya malas, tapi saya ingin masuk surga, saya nggak tahan di neraka. Kalau begitu masukkan saya ke surga, meskipun emperannya." Boleh gak? Gak boleh. Prinsip hidup seorang muslim, salah satunya yang kelima adalah, untuk urusan akhirat harus yang paling tinggi. Lihat hadis Rasul, riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus." Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Kenapa wahai Rasulullah minta surga Firdaus? Fa innaha a'lal jannah. Dia adalah surga yang paling tinggi. Ya, kalau untuk urusan akhirat harus mencari yang paling perfect. Jangan yang ecek-ecek. Berkurban, nyari panitia kurban sejayapura yang paling murah. Akhirnya hari raya kurban datang, sapi-sapi setengah kambing. Subhanallah. Ya, karena panitia bingung, ini beli sapi dengan duit seperti ini gimana? Ingin haji, ingin umroh, nyari travel yang paling murah. Yang 3 jutaan, 4 jutaan dapat gitu. Sampai Jeddah, gak dapat hotel, gak dapat pembimbing, gak dapat bus. Maunya yang paling murah. Ya, untuk urusan akhirat harus yang paling tinggi. Lihat para sahabat Nabi. Kalau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana? Beda dengan pertanyaan orang sekarang kepada kiainya, ustadznya, tuan gurunya, beda. Kalau di Papua ini disebut apa? Tokoh agama sebutnya apa? Ustadz. Ya, kalau di Banjarmasin di kota saya dari Kalimantan Selatan, Pak, tuan guru. Orang bertanya kepada tuan gurunya apa? Tuan guru, tolong dong amalan biar saya dapat lancar apa, Pak? Rezeki. Yang kedua, tolong dong amalan biar dapat cepat dapat jodoh. Yang ketiga, biar segera dapat bayar hutang. Tiga ini. Ya, permintaan-permintaan kepada tuan guru, kiai, ustadz-ustadz yang lama belajar kitab. Cuma ditanya tiga ini. Coba lihat para sahabat bertanya. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, dul lani ala amalin yudkhilni al-jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Ini cita-cita. Ini baru tinggi, eksklusif. Ya, prioritas. Kalau untuk urusan akhirat harus yang paling tinggi. Saya ingin bertanya, dan mungkin sudah banyak Bapak Ibu mengerjakannya. Bukankah kita sering berdoa minta masuk surga, minta jauh dari api neraka? Betul? Tapi saya yakin masih jarang yang meminta, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab." Pernah ada yang doa seperti itu? Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa, langsung prioritas. Bapak kalau perhatikan di bandara ataupun diperhatikan di tempat-tempat antrian, bukankah paling tidak enak ngantri? Ya, dan perumpamaan yang lebih tinggi seperti itulah nanti di akhirat ketika orang dihisap satu-satu, nunggu satu-satu dihisap dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ditanya, dihisap. Alangkah indahnya ketika masuk surga tanpa hisap, tanpa azab, langsung silakan. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Udkhuluha bisalamin aminin," masuk kalian dengan aman, dengan selamat, tanpa hisab, tanpa azab. Ingin, Pak, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Maka berdoa. Kenapa ingin, Pak? Kenapa ingin? Harus ada motivasi. Kenapa ingin, Pak? Tidak mau disiksa. Ada orang mengatakan, saya sering bertanya seperti ini. "Bapak, mau masuk surga?" "Mau." "Kenapa?" Bingung dia. Jawaban paling akhir, paling ingin ketemu bidadari. Seakan-akan surga sama dengan bidadari gitu. Saya tanya tadi, "Bapak dan Ibu mau ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab?" "Iya, ingin." "Kenapa?" "Karena nyaman, enak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab." Saya tanya balik, "Emang pernah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, enak, nyaman?" Kan belum tahu. Maka harus tahu bagaimana hisab, sehingga kita bisa menyatakan bahwa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu nyaman dan enak. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah." Allah mendekat pada hari kiamat kepada seorang hamba. Kemudian fayadha'u kanafahu alaihi wa yasturhu rabbuh. Lalu Allah menutupi hamba tersebut. Tidak ada antara dia kecuali antara dia dengan Allah. Kemudian Allah berkata kepada orang ini, "Ya fulan, wahai fulan, ata'rifu dzambaka?" "Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu?" Orang ini ngaku, Jadi diperlihatkan nanti di hari kiamat, diperlihatkan ini dosamu, itu dosamu, betul? Orang nggak bisa ngelak. Ada CCTV-nya. Iya ya Allah, itu dosa saya. Ini dosamu. Terus dia katakan iya. Itu hisab, Pak. Itu sulit hisab. Makanya orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah enak, nikmat, indah. Maka berdoa, Pak, untuk urusan akhirat jangan mau yang ecek-ecek. Untuk urusan akhirat jangan mau kalau zakat fitrah nyari beras raskin yang paling murah. Ya, padahal dia makan beras yang paling mahal. Jangan, Pak. Untuk urusan akhirat harus yang paling tinggi. Saya pernah, Pak, terakhir ini cerita, datang orang hari Jumat, hari yang paling mulia dalam sepekan. Datang dengan cara bagaimana? Pakai kaos oblong. Kemudian celana selutut. Seperti anak muda di zaman sekarang. Kemudian pakai sarung. Sarungnya mendingan diikat di sini. Diletakkan di atas kepala. Persis seperti orang sis kamling. Ingin sholat Jumat. Coba berani gak kalau masuk kantor seperti itu? Mana? Antara perbandingan antara akhirat dengan dunia. Bapak saja masuk kantor harus dinas lengkap seperti ini. Rapi. Nyaman dipandang. Ini ingin menghadap Allah. Lalu apa yang terjadi, Pak? Ketika imam khutbah, dia ngobrol sendiri. Masuk ke dalam masjid, enggak tahiyatul masjid, enggak menghormati masjid. Ya. Ketika imam turun dari khutbahnya, kemudian diikomahkan sholat, baru ini sarung turun. Dari tadi di atas sarung turun, diikat. Ternyata apa? Kaos yang dia pakai mendingan polos. Tulisannya apa? Ngapain lu lihat gua? Alhamdulillah. Sholat Jumat itu. Coba untuk urusan akhirat, Pak, mulai saat sekarang. Prinsip hidup seorang muslim, untuk urusan akhirat dia harus yang paling perfect. Jangan sekedarnya. Ya, demikian. Itu 5, mudah-mudahan bermanfaat prinsip hidup. Sebenarnya saya punya 10, tapi karena waktunya sedikit, itu yang bisa sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ada 1-2 pertanyaan mungkin? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sahabat-sahabat Nabi? Apakah ini kan kita mendengarkan kajian kan dengan dalil? Apakah kita dengan anak-anak kita perlu sambil ceritakan, kita harus mengeluarkan dari sini? Iya. Mengajari anak sesuai dengan batas kemampuan dia mencerna. Tidak seperti yang kita sebutkan tadi, ada dalilnya, ayat Al-Quran, hadis Nabi, ya. Tetapi sebatas dia mencerna. Nanti kalau seandainya dia sudah mumayyiz itu bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang panas, mana yang dingin, mana yang agama, mana yang bukan, maka kita bisa sebutkan dalil sesuai dengan pemahaman dia. Yang jelas seperti yang sudah saya singgung tadi, jangan sampai kerugian yang kita derita kita juga tularkan kepada anak-anak kita. Rugi 2 kali, Pak. Wallahi demi Allah, rugi 2 kali, Pak. Anak-anak itu yang akan mendoakan kita tatkala kita cuma tinggal 1 tulang ekor, kata Rasulullah SAW. Ma syai'un 'alal insan illa balik. Orang kalau sudah terkubur tidak ada dari tubuhnya kecuali hancur, kecuali hanya 1 tulang ekor. Saat 1 tulang ekor itu kita sangat membutuhkan doa. Doa dari siapa? Anak-anak soleh kita. Maka jangan tularkan kekurangan kita kepada anak kita. Jangan lakukan kesalahan yang sama 2 kali. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup? Silahkan. Bagian yang terakhir. Ya. Sedikit cerita dulu, Ustaz. Ini ada kasus anggota saya mengajukan diri di bank. Saya ikut bertanda tangan di dalamnya. Kemudian kontraknya kredit itu bertahun-tahun. Namun pada saat kredit berjalan 2 bulan, anggota tersebut kecelakaan dan meninggal. Kemudian saya sempat menanyakan di bank bahwa lunas. Kredit itu dinyatakan lunas dengan catatan minta surat kematian dari rumah sakit yang menangani. Bagaimana menurut pandangan dari... Iya, begini, Pak. Kalau di dalam hukum Islam, saya sebagai penjual mobil, penjual motor misalkan, Bapak sebagai pembelinya, maka boleh sebenarnya Bapak beli dari saya secara kredit. Artinya, kita tetapkan dulu harganya 25 juta. Bapak cicil per bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, boleh. Itu boleh, kalau seandainya di antara dua pihak, pembeli dan penjual. Tapi kalau ada pihak ketiga, badan finansial, maka di sini larinya nanti sebenarnya badan keuangan ini menghutangi Bapak. Paham maksud saya? Menghutangi Bapak, nanti hutangnya, uangnya tersebut dikasih kepada saya. Urusan dengan saya selesai. Tapi Bapak membayarnya kepada badan keuangan ini lebih dari hutang. Itu artinya apa? Riba. Bunga riba. Para ulama mempunyai kaidah, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, hutang piutang yang ditarik keuntungan padanya, maka itu adalah apa? Riba. Nah, itu hukum jual beli seperti itu. Jadi paling baik bagaimana Ustaz? Kita datang ke dealer. Kemudian kita katakan, saya hanya mau bayar sama kamu. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada badan finansial, leasing, enggak ada. Saya hanya mau bayar. Pernah kejadian, kawan saya membeli rumah dengan cara kredit ke KPR. Bisa, dia langsung bayar kepada developernya, tidak kepada badan keuangan. Bisa, meskipun agak mahal. Karena kenapa pihak developer ataupun pihak yang mempunyai barang itu harus pakai badan keuangan? Karena kalau seandainya tidak badan keuangan, maka duit dia akan macet. Paham maksud saya, Pak? Kreditnya akan macet, sedangkan dia ingin usaha. Nah, itu sebabnya pakai badan keuangan. Tetapi akhirnya karena pakai badan keuangan, akhirnya badan keuangan ini meminjamkan kepada kita uang, kita bayar lebih. Itu tidak boleh dalam Islam. Karena akad hutang piutang, pinjam meminjam, para ulama mengatakan adalah akdul ihsan minal insan ilal insan, minal muslim ilal muslim. Akad kesepakatan baik dari seorang muslim kepada muslim lainnya. Makanya kalau muslim tidak bisa bayar, kita lebih baik menunggu sampai dia bisa mampu bayar. Lalu Ustaz, bagaimana sekarang kalau seandainya ada peraturan di beberapa bank konvensional, kalau kita meminjam kemudian yang meminjam itu meninggal, maka lunas selesai, tidak ada tuntutan. Tetapi permasalahan sekarang mungkin yang Bapak Tauhid tanyakan adalah bagaimana saya ikut tanda tangani. Maka jawabannya saya katakan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan yang berujung haram, maka seluruh sarana-sarana juga diharamkan. Dan ini memang kesulitan kita, Pak, di negara. Karena kita di negara Indonesia yang pengawasan perbankan kita di bawah Bank Indonesia. Ya, sedangkan Bank Indonesia menggunakan sistem perbankan konvensional yang itu adalah sistem ribawi. Jadi sulit sekali. Ya, makanya harus membedakan, Pak, kita ini khusus masalah hutang. Saya punya buku judulnya Terhina Karena Hutang. Bahaya hutang. Khusus masalah hutang agar kita tidak banyak berhutang. Di zaman sekarang kan semua kredit, Pak. Motor kredit, mobil kredit, kemudian rumah kredit, televisi kredit, mesin cuci kredit, kulkas kredit, kalau bisa celana dalam dikredit sama dia. Semua dikredit sama dia. Nah, salah satu sebabnya apa? Dia tidak bisa membedakan mana yang kebutuhan dengan mana yang keinginan. Tidak semua yang kita inginkan itu kita perlukan, kita butuhkan. Saya, Pak, di Banjarmasin punya mobil. Mobil kijang hitam 90-an, kijang super. Ya, itu menghidupkannya lebih lama dibandingkan menaikinya. Hah? Paham maksud saya, ya? Kalau menaikinya, apalagi kalau mau kajian, kadang-kadang di sini basah karena enggak ada AC. Tapi ini milik saya enggak berhutang. Kalau saya mati, saya tidak membawa hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima ruh seseorang di langit sampai dibayarkan hutang. Maka hati-hati, Pak, umur kita tidak berbau. Maka yang punya hutang coba dipercepat, jangan-jangan kita meninggal duluan. Apa faedahnya kita bermobil mewah, bermotor mega, berumah mewah, sedangkan semuanya hutang? Kalau kita mati kita pun gak bawa. Maka bedakan mana yang keinginan, mana yang keperluan. Tidak semua yang kita inginkan kita perlukan. Semoga nasihat ini untuk diri saya pribadi sebelum bapak-bapak sekalian. Di zaman yang serba sulit Ustaz, kita tidak bisa. Pernah ada orang mengatakan seperti Ustaz, iya kita tahu hukumnya haram, dilaknat oleh Allah. Tapi kita harus real, kehidupan kita harus real Ustaz. Kita bukan di dunia maya, kita hidup di dunia nyata. Maka kita katakan, gampang jawabannya. Apakah Allah ketika membuat syariat itu ingin menyengsarakan hambanya? Mustahil. Allah itu Maha Pengasih. Tidak mungkin Allah ketika mengharamkan riba, Allah ingin menyengsarakan hambanya. Seperti tidak mungkin Allah ketika mewajibkan perempuan untuk memakai jilbab menutup auratnya, Allah ingin menyengsarakan hambanya. Mustahil. Allah itu Arhamur Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, manusia biasa, dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk mengisi kajian di Masjid Polda Jayapura ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.